terakhir kali tentang integritas, hidup berkualitas, sejalan antara kata dan perbuatan, menjauhi kejahatan, selalu mencintai kebenaran. Terakhir tentang integritas, semoga ini tak menjadi komoditas yang dibicarakan dalam ruang dengar, tapi menjadi semangat yang mewarnai tiap langkah dalam kehidupan, sehingga menjadikan tiap orang produktivitas tinggi, baik sebagai pejabat tinggi maupun orang biasa, sebagai pengusaha atau pekerja. Alangkah indahnya kehidupan di kolong langit ini kalau semua orang memiliki integritas yang tinggi. Integritas membawa kita menggapai hidup berkualitas karena hubungan saling bisa diandalkan, saling mempercayai. Karena hubungan saling menguntungkan, tak pernah terpikir untuk merugikan orang di sekitar kita. Hidup menjadi menyenangkan, memberikan rasa aman, karena tiap orang berusaha untuk saling mendahulukan. Ya, integritas membuat Anda tak rela untuk mengambil apa yang bukan milik Anda, sekalipun tampaknya tak ada yang mengawasi di sana. Integritas pasti jadi musuh korupsi yang paling tinggi. Integritas membuat Anda irit kata-kata, karena Anda tak perlu terlalu banyak berucap, karena sudah banyak Anda berbuat. Semakin banyak Anda berucap, itu hanya menutupi kelemahan Anda dalam berbuat. Integritas membuat Anda tampak terhormat, karena tanpa meminta, Anda memang layak untuk diberi hormat. Integritas membawa Anda membumbung tinggi, tapi hebat, Anda tak besar diri. Anda tak juga tinggi hati, tapi tetap sadar semuanya hanyalah prestasi yang harus dikembalikan untuk kebersamaan. Integritas menjadi sebuah harapan hidup berkualitas yang mungkin diwujudkan asal Anda berani menggugat diri, merubah diri, dan menaruh nilai-nilai sejati dalam hidup ini. Bukan berapa banyak uang yang bisa Anda kumpulkan, tapi berapa banyak yang bisa Anda bagikan. Bukan berapa kayanya Anda dalam kehidupan, tapi berapa murahnya hati Anda untuk berbagi bagi sesama. Sebuah kepedulian yang diperlukan. Bukan soal siapa Anda, tapi apa yang Anda lakukan. Integritas membuat Anda menjadi manusia. Semoga Anda dan saya memang masih manusia. Bersama saya, Bigman Sirait.